nonodor kok Allah Akbar santri tepuiran nonodor mertika mesti tentara nonodor itu mesti ane wong Surabaya mesti cok nih loh kenapa? Karena setiap menghadapi Belanda sing paling direjeni wong Surabaya itu jancok. Jancok itu apa? Jancok itu merek ketek. Alexander Agung nyuruh orang perang, ya pantas wong raja menaklukkan raja, raja. Nah ini duduk raja, duduk apa? Bisa ngongkong lu mati, lu budak mati. Potret kecilnya ya ditebuiran lah. Bahasa lima peran juga bukan. Tapi nyuruh santrinya, yuk berangkat ke 10 November. Mati ya lu bisa, hugge, beres. Itu kita gak ngerti. Ini bahasa dulu kan begitu ya. Berangkat perang, iskariman awmud syaitan, mati ya wis berangkat berangkat, mati ya wis oh skala cacak, menang cacak oh enggak ya wis lu berangkat, ini kan gak ada yang bisa diteorikan makanya resolusi jihad karena gak bisa diteorikan ya akhirnya teorinya yang dikasih hari santri gitu aja, oh, gak ada yang bisa bikin teori bisa tau, kudu-kudu mau perang bambu runcing, kalau ngadepi tank lu kan gitu waktu itu apa kacang hijau kalau ngadepi tentara di sabur nol gue sih sanggup nih soalnya ini film Avatar tenang jadi sampai sekarang juga gak ada orang bisa bikin teori kok iso perang 10 November itu menang itu teori ini oh gak bisa sekutu itu penakluk semua kekuatan sampai Medan sampai mana taklukkan semua Malaysia semenanjung sana gak ada yang bisa nahan Gurkha itu utuh lu sampai sini masa kalau keris gini kalah apa peti ya kalau keris ini kita gak ngerti juga sampai sekarang bahkan University of War gak bisa meneliti ini perang apa tuh gini kok bisa masuk perang Surabaya kok bisa menang Malabi mati ini teori ini orang aduk. Makanya sampai sekarang tidak ada yang bisa berteori tentang perang 10 November. Pokoknya gendera ditambahi biru suwek gitu aja. Sing menek sapa? Mbah. Sing jelas santri tebuyi. Tebuyi rang ya paling akhirnya dengan gitu. 10 November itu wakil masalah di perintah Yai Hasyim santri mangkat orang santri mangkat orang Surabaya sing manuh yang mangkat. Paling bisa kita lihat perbedaannya ketika perang. Nah, ono dor kok Allah Akbar, santri tepuiran. Lek dor mertika mesti tentara. Ane dor cuy, itu mesti. Mesti wong Surabaya itu mesti ono ya. Nah, itu aja kan. Yang akhirnya mampu membedakan situasi di Surabaya. Kenapa? Karena setiap menghadapi Belanda, sing paling direjeni wong Surabaya niku jancuk. Lho jancuk itu apa? Jancuk itu merek ketek. Jadi di zaman Belanda itu ada tank ukurannya agak kecil bisa masuk kampung kan? Kampung terus nembak itu dor kan itu merek jancuk. Ini aku juga tak jelas no. Lho makanya terus dikit terus niku. Ini jancuk itu betul-betul tanpa sebab antenik ada. Jadi tank Belanda itu memang ada kecil, bisa beroperasi, lincah, mereknya jancok. Nah, kalau Surabaya, nek ini aku melebuk kamu, eh jancok, jancok. Loh, akhirnya suwe-suwe jadi kebiasaan, pisuan, Jan. Itu asalnya dari situ.